pejamkan mata dari kepedihanku yang panjang. Cukup harapanku pada engkau yang pernah singgah di hati untuk menumbuhkan hati. Ku rasakan perih untuk menumbuhkan hatimu. Tak mungkin hanyalah dirimu yang telah mengerti apa yang aku sanggup untuk ku genggam kembali. Telah hilang. Pejamkan mata dari kepedihanku yang panjang. Cukup harapanku pada engkau yang pernah singgah di sanggup untuk ku genggam kembali. Telah hilangkan semua kata-kata yang dulu terasa indah.